Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, ayuhal musyahidun al-kiram wal muslimin al-ahibba, para pemirsa TV Raja dan para pendengar Radio Raja di mana saja antum berada, alhamdulillah segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kita dapat bertemu kembali di dalam kajian rutin kita, yaitu kajian bahasa Arab. Dalam beberapa pertemuan yang lalu kita sudah membahas satu kaidah, yaitu masalah idza asyartiyah. Idza al-syartiyah, yaitu idza terkait dengan syarat. Ya. Nah, pekan yang lalu dijelaskan tentang wujub iqtiran, wajib jawab syaratnya memakai atau berangkai dengan fa, yang disebut dengan fa'ul jawab atau fa'ul rabitah. Rabitatul jawab, sebagai pengikat. Nah, di mana saja diharuskan jawab syarat memakai fa, sebagaimana yang telah dijelaskan pada pertemuan lalu, bahwa jawab syarat harus memakai fa manakala dalam bentuk jumlah ismiyah. Dalam bentuk jumlah ismiyah, sebagaimana dicontohkan di sini, yaitu suatu ayat, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Nah, di situ memakai fa inni qaribun. Kata inni qaribun itu adalah jumlah ismiyah didahului oleh inna. Inna itu adalah penegasan litaukid. Nah, litaukid. Kerana inna itu masuk dalam jumlah ismiyah. Jadi, harus memakai fa. Fa inni qarib. Tidak boleh fa-nya dibuang. Jika dibuang, maka kalimat itu menyalahi kaedah. Contoh lain. Idza ji'tu, idza ji'ta ila bayti fat-ta'amu jahizun, aw fa inna at-ta'ama jahizun. Idza ji'ta ila bayti fa inna at-ta'ama jahizun. Nah, jika kau datang ke rumahku, maka sesungguhnya makanan jahis, yaitu siap atau terhidangkan. Sesungguhnya makanan jahis. Nah, ini contoh dalam bentuk jumlah ismiyah. Kemudian yang kedua adalah manakala jawab syaratnya dalam bentuk fi'il talab. Yang disebut dengan fi'il talab adalah amar, nahi, dan istifham. Amar, nahi, dan istifham. Sebagaimana dicontohkan di sini, idza ra'aita hamidan fas'alhu. Idza ra'aita hamidan fas'alhu an maw'idis safari. Jika kamu melihat si Hamid, maka tanyakan kepadanya tentang waktu keberangkatan. Nah, di sini kita perhatikan kata fas'alhu. Fas'al memakai fa. Kenapa kata is'al itu adalah bentuk talab? Jawabnya bentuk talab, sighahnya adalah sighah amar. bentuk fi'il amar. Kemudian yang kedua dalam atau bagian ba, contoh bagian ba di halaman 116, idza wajadtal marida naiman fala tuqidhu. Idza wajadtal marida naiman fala tuqidhu. Jika engkau dapati orang yang sakit dalam keadaan tidur, maka jangan kau bangunkan dia. Nah, di sini memakai fa. Ya, kenapa? Karena la tuqidh itu dalam bentuk nahi. Fi'il nahi, itu larangan. Yang kemudian jim, contoh jim adalah idza ra'aitu bilalan famadha aqulu lahu. Idza ra'aitu bilalan famadha aqulu lahu. Jika atau apabila saya melihat si Bilal, apa yang aku katakan kepadanya? Jadi apa yang harus aku katakan kepadanya? Nah, di sini famadha aqulu lahu itu jawaban dalam bentuk istifham. Dalam bentuk istifham. Maka itu harus memakai fa, disebut dengan faul jawab. Nah, jika jawab syaratnya tidak dalam bentuk yang dijelaskan tadi, apakah dia fi'il madhi atau dia fi'il mudhari, maka jawab syaratnya tidak memakai fa. Sebagaimana contoh yang di atas, idza ja'a ramadhanu futihat abwabul jannah. Nah, di situ kata futihat sebagai jawab syarat dan dia tidak memakai fa. Dia tidak memakai fa. Kenapa? Karena jawab syaratnya dalam bentuk fi'il madhi. Demikian juga dalam bentuk fi'il mudhari. Baik, ma'asyiral muslimin jazakumullahu jami'an. Nah, untuk kesempatan ini kita kembali kepada nas. Kembali kepada nas, yaitu ad-dars ar-rabi'asyara, pelajaran yang ke-14. Nah, dipersilakan kepada antum sekalian untuk menjelaskan jumlah syartiyah yang ada dalam nas ini, serta sebutkan faktor jika ada fa, faul jawab, kenapa harus ada fa di situ. Jika tidak ada, kenapa tidak ada faul jawab, tidak ada faul jawab pada jawab syarat. Nah, ini untuk memantapkan kaedah yang sudah kita jelaskan, baik yang baru saya jelaskan maupun beberapa yaitu pertemuan yang lalu. Baik, fadhil akh, kita serahkan kepada peserta ya. Iya, untuk baca nas ini kemudian menjelaskan jika ada jumlah syartinya, jelaskan mana itu fi'il syarat dan mana itu jawab syarat. Nah. Baik, Ustaz. Silakan ikhwatul Islam, pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, bagi Anda yang ingin langsung praktek berlatih bersama kami di layanan telepon dapat menghubungi di 021-823-6543. Ya, silakan kita coba angkat untuk penelpon pertama. Ya, halo. Ya, silakan. Kembali kami sampaikan untuk para pendengar maupun pemirsa yang ingin terhubung dan berinteraksi bersama Ustaz di malam hari ini, kita persilakan di layanan telepon 021-823-6543. Ya, halo. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa? Dari Umu Ana di Cinere. Umu Ana di Cinere, silakan. Iya. Ahlan wa sahlan ya Umu Ana. Ahlan bik ya Ustaz. Kaifa halukum? Alhamdulillah bi khair. Jazakillahu khairan. Wa kaifa anti? Ana bi khair. La'allaki wa usratiki fil khair insyaallah. Ya. طيب نعم تفضلي يا أم أنا أنا أقرأ أستاذ طيب نعم اقرأي أولا الدرس الرابع عشر نعم الدرس الرابع عشر الدرس الرابع عشر حاسمون أمو جمن هذا يا فضيلة الشيخ Kenapa Syekhu? Oh, salah. Iya. Maaf Ustaz. Iya. Amu jamun hada ya fadilata Syekhi. Kenapa Syekhi? Mudafun ilaih. Ahsan, mudafun ilaih, sahih. Naam, hada mu'jamun. Ahad hada mu'jamun madrasiyun. Naam. Idza aradta an tastariya mu'jaman, fastari hada. Fa innahu mufidun jiddan. Jiddan. Aina jumlah syartiyah? Idza aradta. Naam, hadhihi jumlah asyartiyah. Iya. Taib, mana fi'il syarat dan mana jawab syaratnya? Fi'il syaratnya aradta. Aradta, iya. Ya. Jadi kalimat arada itu fi'il madhi. Taib, ya. Jawab syaratnya? Fastari. Fastari, iya. Nah, di sini ada fa, betul? Iya. Nah, kenapa dia harus pakai fa? Karena di situ ada permintaan. Ada fi'il talab. Fi'il talab. Nah, apa bentuk fi'il talabnya? Idza aradta an tastari mu'jamun. Fi'il talab. Fokus kepada fastarinya ya. Fokus kepada itu. Itu kan jawab syarat. Oh iya, fastari. Fastari itu fi'il amr. Nah, fi'il amr. Iya. Iya. Apa tanda fi'il amr di sini? Tastari fi'il amr di sini antas tadi. Istara yashtari. Istara yashtari. Kita tahu bahwa fi'il amr itu dibuat dari fi'il mudhari. Ya, dari fi'il mudhari. Iya. Ya. Mm-hmm. Di, ini untuk anta jadi tastari. Nah, tastari. Ya. Nah, bagaimana cara membuat fi'il amrnya? Apa yang dibuang? Kenapa? Kita sudah jelaskan beberapa pertemuan yang dulu. Oh, iya. Iya. Kalau membuat ini yang di depan, ya-nya dibuang. Iya, huruf mudhara'nya ya. Huruf mudhara'nya dibuang. Huruf apakah ya atau tak? Iya. Diganti alif. Kemudian, kalau dia tidak bisa dibaca, tidak semua fi'il harus ditambah alif. Tambah alif itu kalau tidak bisa dibaca. Iya. Iya kan? Iya. Baik, sebentar. Ada baiknya saya tulis. Ya, kita ambil kata tashtari, ya kan? Istara yashtari. Iya. Istara yashtari. Iya. Ya-nya dibuang. Iya. Istara yashtari. Fi'il mudhari'nya tash. Anda artinya apa? Tashtari. Tashtari. Iya. Apa yang dibuang? Huruf akhir. Enggak, di awalnya dulu. Di awal dulu. Huruf mudhara'ahnya. Huruf mudhara'ahnya. Huruf mudhara'ahnya tak ya, dibuang. Ya. Terus bisa dibaca? Tidak. Tidak bisa dibaca. Iya. Ya. Tidak bisa dibaca berarti harus pakai hamzah. Namanya hamzah wasal. Hamzah wasal ya. Nah, hamzah wasal harakatnya di mana? Hamzah wasal. Apakah fathah, dhammah, kasrah? Ini kasrah. Kasrah. Kenapa kasrah? Karena huruf ain fi'ilnya itu harkatnya. Bukan dhammah itu ya. Ain ya, fi'ilnya bukan dhammah. Jadi dia kasrah. Ishtari. Ya. Terus apa lagi dilakukan? Kemudian yang huruf akhir dibuang. Kenapa dibuang huruf akhir? Disukunkan. Disukunkan atau dibuang? Disukunkan. Seperti yadhhabkan jadi idhab. Idhab, iya. Iya. Idhhaba jadi id. Yadhhabu jadi apa? Id. Idhab. Dhahaba yadhhabu tadhhabu idhab. Sukun. Iya. Terus kalau ini? Kalau ini yasari, yakni yang dibuang berarti. Kenapa dibuang? Oh enggak, jadi disukunkan. Disukunkan, berarti ya sabita, ada ya-nya. Ada. Nah, di situ ada ya enggak di situ? Di kitab. Ada. Hah, di mana itu? Fastari. Enggak, di kitab tadi, fastari kan? Bagaimana tulisan fastari di situ? Di kitab. Iya. Ada ya di situ? Ada di belakang, fastari. Bukan, di kitab tadi. Coba kembali kepada kitab. kitab mana ya? Iya. Tidak aronta antastari. Antastari ya mu'jaman. Antastari ya mu'jaman ya. Fastari kan kata fastari yang kita bahas kan? Oh iya. Kan kata jawabnya mana oh, jawabnya? Oh sesudahan ya ya Ustaz. Sesudahan itu bentuk nasab. Maka ayatnya dihidupkan jadi fastari ya. Bukan, pertanyaannya adalah di jawab syaratnya. Mana jawab syaratnya? Jawab syaratnya fastari. Nah, itu yang kita bahas. Iya. Fastarinya. Oh, maaf. Saya tanya itu tadi, fastari iya. Itu fi'il apa itu? Fastari, fa'istari itu fi'il amar. Fi'il amar, iya. Baik, fi'il amar. Tadi kita bahas fi'il amar itu, cara bikin fi'il amar dari fi'il mudah. Mudhari, iya kita sudah bikin langkah-langkah tadi di buang huruf mudhara atas tari, buang huruf mudhara-nya, jadi Pak, ish, gak bisa dibaca, kasih alif, hamzah wasal, ya. Jadi ish, tari, kasih. Dan pertanyaannya, ya ini diapain di ujung ini? Ya ini dibuang. Kenapa ini dibuang? Karena itu huruf illat, huruf illatnya. Iya betul, jadi kalau ya. Dia fi'il mu'tal akhir, ya, kalau fi'il amarnya dibuang huruf illat. Ini sudah pernah kita singgung beberapa pertemuan ya. Yang lalu ya. Ya. Ya ini dia, ishtari, itulah fi'il amarnya, tidak ada ya. Kalau dia huruf sahih, tanda jazamnya sukun, ikra', izhab, ya. Kul, nah. Tapi kalau dia fi'il mu'tal akhir, alif, ya, waw, itu amarnya dibuang huruf illatnya ya. Sebagai tanda ya. Mabni. Makanya ya. Fi'il amar mabni ala hadfi harfi illat, dibuang huruf illatnya. Ya Ustaz, ya. Maaf tadi saya keliru sama antastari ya. Oh, bukan ke situ ya. Iya, gitu. Jadi, nah kembali dari ini, kenapa pakai fa? Ada fa kan tambah fa ini kan. Nah. Anda ada fi'il tolak. Nah, karena ini jawab syarat. Ada syarat sebelumnya idha kan. Ya. Nah, ini jawab syaratnya. Karena jawab syaratnya apa? Bentuknya apa? Fi'il amar tolak. Makanya harus pakai. Pakai apa? Pakai fa. Iya. Ya. Jadi istari. Bagaimana cara mengurai jabatan istari? Alfa, fa'ul jawab, istari. Fi'lu. Bagaimana cara menguraikan? Iya, bagaimana mi'rabnya? Mi'rab itu menguraikan jabatan kata. Saya paling tidak bisa itu i'rab. Oh, iya. Harus kita belajar pelan-pelan. Jadi nah, ini berarti ini kata kerja ya, Gus. Iya, fi'il amar kan? Kata kerja kan? Iya. Jadi fa fa'ul jawab istari fi'lu amrin mabniyun ala hadfir halfi illah. Yeah. Mabniyun ala hadfi harfil illa. Ala hadfi harfi illa. Nah, wa huwa jawabu syartin. Iya, jawab syarat. Jawab bin satar. Iya. Kayak saya harus belajar itu Ustaz, tapi oh, iya. Saya belum sempat ya, enggak apa-apa. Yuk kita belajarnya bertahap ya. Iya, nanti insyaallah ini juga sudah pernah kita mempraktekkan untuk mengirab ya. Iya, sering sekali kita irab setiap kali pertemuan ada itu untuk melatih sebetulnya. Iya. Terus terang di antara semua pelajaran mungkinnya ini irab yang belum saya pegang tuh irab. Oh gitu iya ya. Enggak apa-apa. Iya, memang ilmu itu kita pelajari bertahap ya. Iya, ya doanya ya Ustaz. Taib, iya. Masyaallah. Taib jazakallahu khairan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih Umu Ana ya yang telah terhubung bersama kami di Cinere. Semoga tentunya apa yang telah disampaikan dan dipelajari bersama juga bermanfaat untuk pendengar dan juga pemirsa yang lainnya. Berikutnya bagi Anda pendengar maupun pemirsa yang ingin berinteraksi bersama Ustaz sebagaimana telah didahului oleh Umu Cinere tadi, kita persilakan yang lainnya di 0218236543. Kita sapa yang lainnya. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan dari Solo, Umu Abdillah ya. Solo Umu Abdillah. Nah, silakan. Naam tafadhali ya Umu Abdillah. Ikra' Hisham. Hisham. Ya Ustadzu. Hishamu. Hishamun. Ya Ustadzu. Kulta mu'jamun madrusiyun. Ahmad Rosiyun Mansubun Ila Madrosatin Wa Ida Kana Amru Kazalik Fa'ayna Ta'wa. Nah, taib yakfi. Hal tujad jumlah syartiyah? Atujad jumlah syartiyah? Ra'idha kana amru kada. Iya, itu syartiyah. Iya, ada tu syartinnya adalah idha. Betul. Taib, mana fi'il syaratnya? Amru. Fi'il syarat. Pahami pertanyaan dulu. Pahami pertanyaan dulu baru dijawab. Iya, kalau enggak paham nanti salah jawabannya. Baik, aina fi'lu syartin? Fi'lu syartinya. Halo. Al-amru Ustaz. Al-amru fa'ala ta'ura. Al-amru. Ya, enggak. Sekarang perhatikan baik-baik. Syarat itu ya, membutuhkan fi'il syarat dan jawabannya. Butuh apa? Butuh fi'il syarat wa jawabu dan jawabannya. Nah, sekarang pertanyaannya, mana jawab syarat, mana fi'il syarat dan mana jawab syarat? Nah, sekarang fi'il syarat dulu, mana fi'il syarat? Iza. Iza itu adalah adatu syartin, alat untuk sebagai syarat. Nah, kana. Jadi kana itulah fi'il syarat. Kana. Iya, kana adalah fi'il syarat, dia bentuk fi'il naqis. Iya. Fi'il naqis termasuk minan nawasikh. Naqis. Iya. Karena fi'il naqis itulah fi'il yang membutuhkan isim dan khabarnya. Baik. Nah, al-amru jadi apa? Fa'il. Fa'il. Fa'il dari mana? Isim kana. Isim kana. Ya, isim bukan kana. Fa'il. Isim kana. Iya, jadi fi'il naqis itu fi'il yang membutuhkan isim dan khabar. Dia tidak membutuhkan fa'il. Isim nah, kana. Maka dikatakan fi'il naqis. Artinya enggak cukup isim marfu saja. Akan tapi dia butuh yang mansubnya. Maka yang marfu'nya dikatakan isimnya, yang mansubnya dikatakan khabarnya. Maka dikatakan fi'il naqis. Ya, bukan fi'il tam. Kalau dia fi'il tam, dia butuh fa'il semata-mata. Jadi isim kananya adalah al-amru. Ya, betul. Itu al-amru adalah isim kana. Mana khabarnya? Kadzalika. Dalam bentuk apa ini khabar ini? Jar majrur. Sahih, jar majrur. Sebab apa? Syibhul jumlah. Jar majrur, betul. Nah, itulah khabarnya fi mahallin nasab. Yang menempati tempat nasab karena khabarnya mansub. Nah, sekarang mana jawab syaratnya? Fa'aina ta'uha. Fa'aina ta'uha, betul. Kenapa pakai fa di sini? Kenapa ada fa di situ? Karena fi'il amr. Fa'aina fi'il istifham. Istifham, iya. Kena, kenapa? Karena jawab syaratnya dalam bentuk istifham. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua juga dalam bentuk apa? Jumlah ismiyah. Ini kan jumlah ismiyah kan? Fa'aina ta'uha. Itu istifham. Nah, bentuk istifham. Dan juga apa? Jumlah ismiyah. Tapi kalau jumlah ismiyah, mana mubtada, mana khabarnya? Mubtadanya ta'uha. Sahih. Mubtadanya ta'uha itu mubtada mu'akhar. Khabarnya mana? Khabarnya fa'ain. Aina. Dalam bentuk istifham. Muqaddam. Ya. Wajib dulukan khabarnya. Kena dalam bentuk istifham. Ya, fa'aina ta'uha. Taib. Mungkin sedikit kita i'rab, melatih i'rab lah ya. Melatih i'rab. Ya. Coba i'rab dari wa idza kana al-amru kadzalika fa aina ta'uha. Ya. Idza. Ya. Ta'at ada syarat. Ya. Waw. Ya. Waw itu apa? Bisa waw ataf. Nah, ataf kepada kulta. Iya. Kemudian idza ada tu syartin. Ada tu syarti. Iya. Mabniun ala fathi. Kan di ujungnya alif kan? Alif. Alif itu berarti sukun. Jadi mabniun ala sukun. Mabniun ala alif. Enggak mungkin mabniun ala alif. Mabniun ala sukun. Mabni ala sukun. Mabni ala sukun. Iya, kan sukunnya alif itu kan baris sukun kan? Oh iya iya sukun. Iya, yang amsak lah. Bukan, bukan di zalnya. Bukan di zal, tapi huruf akhir. Huruf akhir ada alif. Iya. Baik, karena? Karena karena fi'il ya. Fi'ilun mazi sahabat. Iya, karena adalah fi'lu syartin. Fi'lun harfi. Wahuwa fi'lun naqis. Wahuwa fi'lun madhi. Ya, fi'lun naqis. Atau fi'lun madin naqisun. Dia katakan naqis. Naqisun. Ya, jadi, kana fi'lu syartin. Wahuwa fi'lun madin naqisun. Wahuwa fi'lun madhi naqisun. Nam, yarfa'ul isma wa yansibul khabar. Iya kan? Ya fa'al isma wa yansibul khabar. Betul. Kamu al amrunya apa? Al amru isim kana. Ismu kana. Iya. Ismun kana. Terus marfu'un? Marfu'un wa alamatu raf'ihi. Tanda rafa'nya apa? Dhammatun. Dhammatun zahiratun fi akhirih. Di akhirnya. Nah, dhamma, zahira, nyata. Di mana nyatanya? Fi akhiri, di akhirnya. Di akhirih. Mana huruf akhirnya? Huruf ra. Al-amru kan nyata di sini bukan berarti harus tertulis. Nyata di situ adalah bisa diucapkan. Iya kan? Walaupun enggak ditulis harakatnya tapi bisa diucapkan. Al-amru. Maka dikatakan dhammah zahirah. Al-amru. Baik, terus kadzalika. Kadzalika. Gana i'rabnya? Kaf, ya, al-kafu, hujan. Al-kafu, al-kaf, ya, al-kafu, harfu, jarrin, nah, mabniun al-fathi, mabniun al-fathi, ya, kagan, terus, dzalika, dzalika, isim isyarah, ismul isyarah, sahih, ismul isyarah, nah, mabniun al-fathi, al-fathi, fi mahalli, fi mahalli, jarrin, jarrin, bil-kaf. Ya kan fi mahalli jar. Karena kalau dia mabni, ya kalau dia mabni i'rabnya mudhafilah. Bukan mudhafilah. Huruf kan huruf jar itu. Kaf itu huruf jar. Huruf enggak bisa jadi idhafah. Kalau ja'ab ya jar. Iya. Karena kaf jadi kaf itu. Iya, jadi bukan mudhafilah. Bi kaf. Iya, jadi kadzal adzalika ismul isyarah mabniyun 'alal fathhi fi mahalli jarrin bil kaf. Iya. Fi mahalli jarri mutawajjar dengan apa? Dengan kaf. Mabni ala fathi. Fi mahalli jar. Jarrin bil kaf. Naam. Terus? Fa aina al fa'u? Fa aina fa? Al fa'u. Disebut al fa'u bikum faja al fa'u. Fa'ul jawab. Fi harfu istifham. Bukan al fa, fa-nya dulu. Al-fa'u fa'ul jawab. Fa'u jawab syartin. Nah, bukan. Al-fa' itu fa'ul jawab. Ya. Maka al-fa' fa'ul jawab. Atau al-fa' rabitatul jawab. Pengikat jawab. Jadi al-fa' fa'ul jawab. Ya. Terus, aina. Aina. Ismu. Aina. Ismu aina apa? Ismu istifham. Ismu istifham. Iya. Mabniyun al-fathi. Fi mahalli raf'in. Fi mahalli raf'in. Fi mahalli apa? Khabarul mubtada al-muqaddam. Khabarul mubtada. Muqaddam. Muqaddam. Iya. Lianahu khabarul khabar mubtada muqaddam fi mahalli raf'in khabarul mubtada muqaddam Nah, terus ta'uha atta ta'uha ta'u mubtada'un. Ta bukan kun harfu, ta itu mubtada'un. Marfu'un. Mubtada'un. Marfu'un. Wa alamatu rafi'i. Dhammatun. Zahiratun. Fi akhirihi. Ya, akhir itu kan huruf waw, huruf hamzah ya, huruf akhir huruf hamzah. Ha itu adalah kata lain ya. Bukan satu kata itu. Dua kata. Ta yang kedua ha. Makanya tanda rafa' di sini adalah di hamzahnya. Jadi huruf terakhir adalah hamzah bagi kata ta. Jadi mubtada'un marfu'un wa ala rafi' dhammatun zahiratun fi akhirihi. Wa huwa mudhaf. Terus al-ha'u. Al-ha' dhamirun. Al-ha'u. Al-ha' dhamirun. Ha' dhamirun. Muttasilun mabniyun. Ala sukun kan? Kan sukun itu. Wa akhir di akhir. Ala sukun. Ala sukun. Fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Ya sukun. Fi mahalli jar. Mudhafun ilaih. Mudafun ilaih. Nah, selanjutnya apa? Wal jumlatu minal mubtada'i wa khabarihi. Wal jumlatu minal mubtada'i wa khabarihi jawabu syartin. Jawab syarat itu bentuk jumlah ismiah ya. Jawab syartin. Iya, jawab syarat. Dia sebagai jawab syarat. Jawab syarat itu bukan aina. Jumlah ismiah. Iya, jawab syarat itu bukan hanya aina. Jawab syarat adalah semuanya. Mubtada dan khabar kedua-duanya. Fa'aina ta'uha. Iya, iya, itu jawab syaratnya. Bukan fa'aina saja dan bukan hanya ta'uha, tapi kedua-duanya fa'aina ta'uha. Maka kita katakan wal jumlatu minal mubtadi wa khabarihi jawabu syartin. Iya. Nah, itu lebih kurang berarti cara menguraikan jabatan kata. Ismiyah itu. Kenapa? Wal jumlatu al-ismiyah, boleh. Wal jumlatu al-ismiyah jawabu syartin. Mau singkat boleh. Al jumlatu al ismiyatu jawabu syartin. Jawabu syartin. Jawabu syartin. Iya, jawab syarat. Ahsan, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Terima kasih Mu Abdillah yang telah terhubung dari Kota Solo, Jawa Tengah di malam hari ini. Dan kita persilakan pendengar maupun pemirsa yang lainnya saatnya di kesempatan malam hari ini untuk berlatih bersama Ustadz di program bimbingan bahasa Arab jilid ketiga kitab Durusulullah ini. Silakan di 0218236543 kita sapa kembali. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Dari mana? Fatimah. Oh, Fatimah. Nah. Halo, nusalan. Halo, Fatimah. Assalamualaikum ya Ustaz. Nah. Wa iyyak. Hisyamun. Al-mudarris. Al-mudarris. Naam, huwa mansubun ila madrasatin. Idza nasabta ila ismin makhtumin bi ta'i ta'nisi hadafta ta'i. Apa? Hadafta? Hadafta ta'a, afan. Fa idza nasabta ila makkata masalan, qulta makkiyun afahimta. Naam, jazakallahu khairan. Baik, yakfi. Nah, mana jumlah syartiyah di sini? Idza nasabta. Idza nasabta. Mana jawab syaratnya? Jawab syaratnya hadafta. Hadafta. Baik, kenapa di sini jawab syaratnya tidak makifa? Karena tidak dalam bentuk jumlah ismiah. Karena bentuk jumlah fi'il madi tidak dalam bentuk jumlah ismiah. Baik, karena dia fi'il madi atau karena dia bukan jumlah ismiah dan atau bukan talab. Iya. Baik, coba bisa di i'rab jawab syarat aja? Jawab syarat aja lah, jawab syarat. Jawab syarat ya. Hadafta. Iya. Hadafta fi'lun madi mabniun ala sukun. Wahwa jawab syarti gitu ya Ustaz. Jadi hadzafta kalau mau apa? Bisa langsung jawab syaratnya. Hadzafta jawab syartin. Jawab syart. Naam, wahwa fi'lun madhin. Nah. hadap. Jadi langsung aja lebih bagusnya apa? Langsung. Hadap ta jawabu syaratin. Wa huwa fi'lun madhin mabniun ala sukun. Wa ta'u domirun muttasilun. Domirun muttasilun. Mabniun alal fathi fi mahalli raf'in al fa'il. Fi mahalli raf'in fa fa'ilun. Iya. Taib. Ta'a maf'ulun bih mansubun wa alamatun nasbihi al-fathatun zahiratun fi akhirhi. Kalau fathatun jangan pakai alif lam lagi, al-fathatun. Al-fathatun. Fathatun pakai, enggak pakai alif lam. Fathatun zahiratun fi akhirhi. Sahih. Taib. Masih ada lagi ya? Jumlah syartnya? Di sini tidak ada laija tesad. Laija. Dan nasabta enggak ada. Enggak ada. Aqulta. Kuta mungkin enggak bisa dia. Hah? Di sini ada faida nasabta ila makata. Maka saya tanya, adakah lagi jumlah syartiyah? Alam, ada qulta. Enggak, saya tanya jumlah syartiyah. Jumlah syartiyah. Jawab soal pertanyaan. Nah, Ustaz. Idza nasabta. Nah, ada kan gitu. Nah, Ustaz. Ada, selesai. Ada, Ustaz. Mana itu? Idza nasabta. Fa idza nasabta. Nah. Iya. Taib, fa ini bukan faul jawab ya. Nah. Fa itu ma'tuf. Nah. Ya. Atau kepada iz syartiyah yang pertama. Idza nasabta. Iya. Taib. Mana jawab syaratnya? Qulta. Qulta. Kenapa tidak pakai faul jawab? Fi'lun madhi. Fi'il madhi. Ya, sahih. Betul. Baik, silakan baca lagi. Yadkhulul muraqibu wa yusallimu. Alam ya'til Husainu? Naam, lamma ya'ti. Idza ja'a faqul lahu ya'tini fi maktabi. Fa inna lahu barqiyatan. Yakfi cukup. Nah, ya, ada syartiyahnya? Ada idza ja'a. Idza ja'a. Mana fi'il syaratnya? Ja'a. Ja'a. Nah. Mana jawab syaratnya? Jawab syaratnya idza ja'a. Faqul. Qul. Faqul. Nah. Qul. Nah, di situ kenapa pakai fa? Talab amr ya, Ustaz. Talab. Jawabnya bentuk talab itu fi'il ah. Fi'il amr. Iya. Jawab. Fi'il amr. Faqul. Iya. Dari fi'il apa? Fi'il amar. Dari fi'il qala. Qala yaqulu. Faqul. Mana wawnya? Qala yaqulu. Hudzifat, dibuang. Hudzifat. Kenapa dibuang? Litika usakinain. Litika usakinain. Mana dua sakinan? Wawu sama lam. Nah, wawu karena dia harakatnya merupakan harakat aslinya sukun. Nah. Yaqulu. Qul. Kemudian di akhirnya baris sukun. Nah. Kenapa dia sukun di akhir? Fi'il sahih. Iya, karena dia fi'il amar. Huruf akhirnya huruf sahih. Maka tanda mabninya baris sukun. Sukun. Iya. Bisa di-i'rab kata fakul dulu. Fakul. Fa. Jawab syarat gimana tadi, Ustaz? Fa'ul jawab kan? Fa'ul jawab. Iya. Terus? Qul. Fi'lun amrin mabni. Qul. Fi'lu. Jawabu syartin. Jawabu syarti. Iya kan? Nah. Qul jawabu syartin. Qul jawabu syarti. Wahuwa fi'lu. Wahuwa fi'l amrin. Amrin. Nah, fi'lu. Mabniun. Mabniun ala sukun. Ala sukun. Iya. Terus fa'ilnya mana? Al-fa'ilun domirun mustatirun. Al-fa'ilun. Ada alif lam enggak boleh bertanwin. Al-fa'ilun domirun mustatirun takdiruhu anta. Wujuban ya Ustaz. Takdiruhu anta. Nah, wujuban itu. Baik, ya'tini. Ya'tini jawab talab. Jawab talab. Iya. Wa huwa fi'lun. Wa huwa fi'lun mudari'un. Nah. Terus majzumun. Majzumun. Wa alamatu jazmihi hadfu harfi illah. Ya, betul. Hadfu harfi illah. Nah. Asalnya apa? Ya'ti. Ya'ti. Nah. Jadi apa? Ya'ti. Dibuang ya, jadi ya'ti. Nah. Nah. Ya'ti ni. Nah. Baik. Masya Allah. Nah, terus? Fa'ilnya? Al. Wafailuhu. Fa'il domirun mustatirun nah. Jawazan takdiruhu huwa. Takdiruhu huwa. Iya. Yeah. Kembali pada kata lahu, domirhu tadi. Terakhir. An-nun. Nun. Nun. An-nun. An-nunul wiqayati. Nunul wiqayati. Nunul wiqayati. Yeah. Terus. Al-ya. Al-ya. Kan. Ya'tini kan. Ya. Al-ya. Maf'ulun bi al-ya ya'ul mutakallim al-ya ya'ul mutakallim domirun domirun muttasilun muttasilun terus mabniun ala ala sukun mabniun ala sukun kan bersukun kan ya kini mabniun ala sukun terus fi mahalli nasbin maf'ulun maf'ulun bi iya betul ya. Ahsan barakallahu fiik barakallahu nah. Ustaz afan ini soal ya Ustaz kalau di buku i'rab itu ala hasabi itu istilahnya apa menurut ya? Oh menurut ala hasabi mauqi'i fil jumlah menurut kedudukan dalam kalimat itu sendiri sebagai apa dia artinya kalimat itu sebelumnya butuh apa oh gitu iya. Kalau satu lagi harfu nasikh itu nasikh itu bukan bermakna menghapus ya Ustaz. Iya betul membatalkan atau menghapus. Jadi inna itu termasuk harfu nasikh. Kalau kana fi'lun nasikh. Karena inna itu kan huruf. Kalau kana itu fi'il maka dikatakan fi'lun nasikh. Nah, kenapa dikatakan nasikh? Karena dia membatal hukum mubtada dan khabar. Maksudnya gimana ya Ustaz belum begitu? Wah, baik. Nah. Perhatikan. Nah. Kita ambil contoh. Kita baca semua. Aliyun. Aliyun. Tajirun. Baik. Sekarang ini marfu. Kenapa dia marfu? Yang mana Ustaz? Aliyun. Aliyun, kenapa dia marfu? Mubtada Ustaz. Karena dia mubtada. Apa yang merafakkan dia? Yang merafakkan? Maksudnya? Iya. Ya karena yang jabatan membuat dia marfu itu apa? Oh, karena jabatan mubtadanya itu Ustaz. Ibtida'. Ibtida'. Nah. Yang merafakkan karena ibtida', nah. Karena dia sebagai permulaan. Nah. Sebagai subjek. Kemudian tajirun dia marfu. Apa khabar, yang merafakkannya? Khabar. Khabar mubtada. Ya betul khabar mubtada. Yang merafakkannya apa? Yang mubtada. Mubtada. Iya. Yang merafakkan khabar itu adalah mubtada. Yang merafakkan mubtada itu adalah ibtida. Karena dia permulaan. Karena subjek kan letakkan di awal, ya kan? Itu hukum asal. Walaupun nanti subjek bisa diakhirkan. Nah. Perlu diketahui. Hukum asal adalah tak di awal, maka dikatakan mubtada. Yang bikin dia marfu adalah ibtida. Nah. Maka dia kata istilah orang ilmu nahu adalah libtida. Nah, taib. Nah, jadi ini hukumnya marfu karena dia mubtada yang merafakkan adalah ibtida nah. Dan khabarnya ini marfu yang merafakkan adalah mubtada. Iya. Makanya dia marfu. Kalau tanpa mubtada tidak akan marfu dia. Nah. Iya. Taib. Sekarang masuk kana. Kana. Nah. Karena ini dikatakan fi'il nasih. Nah. Kenapa fi'il nasih? Karena dia membatalkan hukum mubtada. Ini mubtada asalnya mubtada ini hukumnya apa? Marfu. Marfu. Iya kan? Nah. Marfu kena ibtida. Nah. Sekarang ini marfu kenapa? Isim kana. Kena kana. Isim kana. Iya, nah. menjadi isim kana, tapi yang merafakkan adalah kana. Oh, nah. Iya. Berarti kan? Nah. Berarti status hukumnya walaupun hukumnya sama-sama marfu, tapi faktornya sudah berbeda. Ini kalau mubtada dia dirafakkan karena ibtida, nah. Di sini dirafakkan karena kana. Jadi sudah berubah. Nah. Ya. Walaupun hukumnya sama-sama marfu, iya nah. Kan? Nah. Isim kana marfu, mubtada juga marfu, tapi yang merafakkan beda. Oh, maka nah. Dikatakan nasikh. Oh, nah. Nah, demikian juga. Nah, di sini sekarang kalau sudah masuk kana bagaimana ini? Tidak lagi tajirun. Tajiran. Nah, dia merubah. Dia bisa mengubah khabar mubtada tadi khabar mubtada diubahnya. Mm-mm. Nah, menjadi apa? tajir. Kalau sudah masuk kana, bukan lagi milik mubtada, tapi milik kana. Hmm. Maka tekan kana khabar kana. Nah, nah bagaimana khabar kana? Khabar kana meminta dia mansub. Nah. Tidak boleh marfu. Kana enggak mau ya, marfu. Mesti mansub. Hmm. Maka dikatakan fi'il nasikh. Maka dia akan membatalkan. Ya kan, membatalkan hukum. Al-Quran kan ada man nasakh min ayatin aw nusiya na'ti bi khairin minha aw misliha. Ini terkait dengan syariat, yaitu apa? Masalah nasakh. Nah. Baik. Nah, kalau sebaliknya, kalau tadi kana fi'il nasikh, sekarang inna. Inna tentu bukan fi'il, tapi apa? Huruf. Makanya apa? Harfun nasikh. Kenapa harfun nasikh? Status juga sama dengan kana, cuma beda hukum. Iya, iya. Nah, kalau tadi aliyun tajurun, tapi apa? Inna aliyan. Coba nih. Nah. Oh. Yang tadinya marfu, sekarang masuk inna. Inna enggak mau isimnya marfu. Dia maunya mansub. Nah, benar. Hmm. Berarti apa? Dia mengubah. Hmm. Mengubah status mubtada menjadi isim inna. Yang tadi hukumnya marfu menjadi mansub. Ya. Inna. Kemudian, khabar mubtada. Khabar inna itu marfu. Nah, walaupun sama dengan khabar mubtada marfu, tapi ini marfunya apa? Sama-sama marfu, tapi beda hukum. Kenapa? Tajirun ini marfu bukan karena mubtada, tapi marfu karena inna. Karena inna dia marfu. Nah, inna yang merafakkan dia, bukan mubtada. Karena mubtada sudah tidak ada lagi. Maka dia kata apa? Harfun nasikh. Ya. Alhamdulillah. Nah, baik. Fahim tuh. Baik, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ummu Fatimah yang telah terhubung bersama kami di malam hari ini pula. Berikutnya kita persilakan pendengar maupun pemirsa yang lainnya untuk berlatih dan berinteraksi bersama Ustaz di line-line telepon. Kami sapa kembali 0218236543. Silakan. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana? Ummu Abdurrahman di Padang. Ummu Abdurrahman Padang. Nah, ahlan wa sahlan. Ahlan bik ya Ustaz. Baik, tafadhali ya Ummu Abdurrahman. Iqra'i ay al-muraqib aina Ibrahim. Lanjutannya. Halaman 113. Yang lain. Nah. Aina Ibrahimu? Ata'akhara al-yawma aidan ka'adatihi? Ila ja'a fala tasmah lahu bid-dukhuli. Yadhhab ila al-mudiri. Iya. Taib, mana tu jumlah ismiyah? Afwan, jumlah syartiyah. Naam, afwan, jumlah syartiyah. Ida ja'a fala tasmah. Naam, ida ja'a itu jumlah syartiyah. Mana fi'il syaratnya? Ja'a. Ja'a. Taib. Ya. Kemudian mana jawab syaratnya? Fala tasmah lahu. Naam, fala tasmah. Nah, di sini pakai fa. Kenapa dia pakai fa? Karena bentuk apa? Bentuk fi'lat talbiyah. Talbiyah talab. Atau kena jawabnya dalam bentuk fi'il talab ya. Iya, fi'il talab. Ya, apa sirahnya, bentuknya apa ini? An-nahyu. An-nahyu. Iya. Fala tasmah. Dari mana? Makanya di situ tasmahnya. Baris apa? Harakatnya sukun kan? Iya. Kena tula nahya. Majzum. Iya. Taib. Bisa di i'rab itu? Dari kata idha. Idha ismun syarat. Iza ismun ismu syarti mabniun ala al-fathi. Mabniun ala sukuni. Naam. Itu la mahalla lahu. Iya, boleh la mahalla lahu min i'rab. Iya, la mahalla lahu. Tanpa itu juga boleh. Iya, itu hanya apa? Tidak mesti harus diungkapkan seperti itu. Iya. Yeah. Ja'a. Naam. Ja'a fi'lul madi mabniun 'ala al-fathi fi'lu syarti. Nah, makanya bagusnya sebut aja lawal. Ja'a fi'lu syartin. Iya. Fi'lu syarti wa huwa. Wa huwa fi'lun madin. Fi'lun madin. Itu lebih enak i'rab seperti itu. Fi'lu. Naam. Fi'lul madi. Ulang kembali. Ja'a. Fi'lu syarti. Fi'lu syartin. Wahuwa. Wahuwa. Fi'lun madin. Fi'lun madin. Naam. Mabaniun alal fathi. Iya. Terus. Fa. Mana fa'ilnya? Setiap fi'il. Ya, mesti ada fa'il kan. Makanya kalau sudah diirobkan fi'ilnya, irobnya selanjutnya fa'ilnya. Domirun mustatir. Wa fa'iluhu. Fa'iluhu domirun mustatirun jawazan taqdiruhu huwa. Huwa, betul. Terus? Alfa'u. Alfa'u tolap. Alfa'u jawabu syart. Alfa faul jawab. Alfa faul jawab. Alfa atau juga pakai istilah lain juga alfa rabitatul jawab. Rabitatul jawab. Rabitah. Rabitah. Jadi rabitah. Iya, rab. Arti rabitah itu pengikat ya. Jadi ra iya. Rabitatul jawab. Rabitatul jawab. Iya. Nah. Iya, rabitatul jawab. Mau pakai istilah ini atau faul jawab. Alfa. Alfa'u titik dua. Faul jawab. Iya. Iya. Sama saja. Iya. Coba beda istilah. Iya. Terus. La an-nahiyah. Atau la harfun nahi. La harfun nahi. Iya, harfun nahi. Terus mabniyun ala sukun. Mabniyun ala sukun. Tasma. Fi'lul amri mabniyun ala sukun. Fi'lul amri. Bukan tas. Fi'lul mudhari'un. Fi'lun mudari'un majzumun wa alamatu jazmi. Majzumun bila an-nahya. Majzumun bila an-nahya. Ya, majzum dengan la an-nahya. Majzumun bila an-nahya. Majzumun bila an-nahya. Wa alamatu jazmihi as-sukun. Zahiratu ala akhirihi. Naam. Jawabus syarti. Naam. Jayid. Wahuwa jawabus syarti. Terus. Lam mana ana tadi kan lupa lagi ya wa fa'iluhu domirun mustatirun wujuban taqdiruhu anta iya ya cukup lah situ aja iya baik baca selanjutnya al mudarris insyaallah naam terus yusallimul muraqibu wa yakhruju terus al mudarris ya hashimu ya hishamu iqra'il ayatal waridata fid darsi coba ulang kembali ya hishamu iqra'il ayat al-waridata fid darsi. Naam. Hisham ba'da al-isti'azati a'udhu billahi minash shaitani rajim wa idha sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Baik, jayid. Mana syartiyahnya? Idha sa'alaka 'ibadi. Naam, idha sa'ala. Fi'il syaratnya mana? Fi'il syarti sa'alaka. Sa'ala. Sa'ala. Nah. Mana jawab syaratnya? Jawab syaratnya fa inni qarib. Fa inni qarib. Kenapa pakai fa? Jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Taib kita i'rabkan ini. Iya. Sering melatih i'rab. Iya. Iza ismu syarti mabniyun ala sukun. Boleh juga apa? Idza adatu syartin. Boleh adatu syartin. Adatu. Adatu alat. Arti adatu alat. Nah, alat untuk syarat. Adatu syartin. Adatu syartin. Iya. Mabni ala sukun. Mabni ala sukun. Sa'ala. Sa'ala. Wa fi'lu syarti wa huwa fi'lu syartin wa huwa fi'lu syartin wa huwa fi'lul madhi. Naam. Wahwa fi'lun madin. Jangan ada alif lamnya. Wahwa fi'lun madin. Mabaniyun ala al-fathi. Iya. Terus. Kaf. Kaf. Al-kafu. Al-kafu. Domirun. Muttasilun. Mabaniyun ala al-fathi. Fi mahalli nasbin. Maf'ulun bih. Maf'ulun bih, sahih. Terus? Ibadi. Ibadi. Fa'in. Ibadi fa'in. Ragu. Ya, fa'il. Fa'il kan setiap fi'il itu mesti ada fa'il. Iya. Iya, apakah fa'il di sini dhamir mustatir seperti tadi? Bukan, Ustaz. Tidak. Ibadi itulah fa'il. Iya. Ibadi fa'il mabani. Fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi. Dommatun muqaddaratun ala apa nih? Ala kasri. Kenapa dhamma al kasri gimana? Ya kasra, ya kasr, dhamma, ya dhamma. Alamatu raf'ihi dommatul muqaddaratu li annahu dommatun muqaddaratun dommatun muqaddaratun li annahu apa? Diidofahkan kepada ya. Ini sering apa? Sering ini ya. Lupa ya. Iya. Baik, jadi ibadi difa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi. Mungkin ada baiknya saya tulis ini. Ini sering sekali lupa ini. Irab memang irab begini ya agak sulit dikit ya. Iya. Iya. Silakan buka di kitab Kaukir Duriyah juga ada cara i'rab isim yang idhafah kepada ya mutakallim. Ya. Ya. Jadi idza sa'alaka ibadi. Nah, ini kata ibadi. Kata ibadi. Apa? Fa'ilun pelaku marfu'un wa'alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun ala. Di mana muqaddaranya? Sini. Ala ma qabla ya il mutakallim. Ala ma qabla ya Allah. Iya. Iya. Ala ma qabla ini. Di sini sebelum ya mutakallim apa huruf dal kan? Iya. Di situlah ditakdirkan di apa? Ditetapkan ada dhamma di situ. Nah, sekarang kenapa enggak bisa dinampakkan? Mana'a. Iya. Min zuhuriha. Ati zuhuriha terhalang untuk menampakkannya. Mana amin zuhuriha al-ishtighalu. Disibukkan. Bukan at-ta'adzur. Al-ishtighalu biharakatin. Nah, biharakatin munasibah. Ya il mutakallim. Mana amin zuhuriha al-ishtighali bi harakati munasibati liya il mutakallim wahia. Apa harakannya? Hian kembali pada harakat. wahia as-sukun. Kenapa? Karena ya, ya ini, ya mutakallim, sesuanya adalah, afwan, kok sukun, al-kasrah. Nah. Sesuanya apa? Kasrah. Enggak bisa dibaca ibadui, walaupun asalnya ibadu. Wahia al-kasru. Wahia al-kasratu. Atau al-kasru, wahia al-kasratu, al-kasratu boleh. Wahia al-kasratu. Ya, harakat kasrah. Ini dia. Ya. Itu yang menyibukkan daripada apa? Dhammah. Yang seharusnya dhammah. Tapi tidak bisa didhammahkan. Ya, kenapa? Disibukkan oleh ya. Ya ini yang menyibukkan harakat dal ini. Sehingga dal tidak bisa didhammahkan. Terpaksa dikasih harakat yang sesuai bagi ya adalah kasrah. Jadi ibadi fa'ilun marfu'un ya fa'il sebagai pelaku fa'ilun pelaku kena fa'il. Idza sa'alaka 'ibadi apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, yang bertanya adalah hamba-hambaku. Nah, marfu'un dia tu marfu' kena fa'il hukumnya marfu'. Wa 'alamatu raf'ihi tanda rafaknya apa? Dhammatun muqaddaratun. Ditakdirkan, ditetapkan ada dhammah. Di mana? Ala ma qabla. Di ma itu suatu arti huruf. Di huruf sebelum ya mutakallim. Apa itu? Dal. Mana'a min zuhuriha. Terhalang menampakkannya. Oleh apa yang menghalang menampaknya? Ha? Al-ishtighalu. Oleh kesibukan. Ishtighal. Disibukkan. Kesibukan oleh harakat yang sesuai. Harakat yang munasibah. Harakat yang sesuai bagi yang mutakallim. Iaitu apa? Al-kasrah. Iya. Kasrah. Kerana ia sesuainya kasrah. Jadi ibadi. Enggak bisa dibaca ibadui. Iya. Dan ya. Alhamdulillah. Terima kasih atas penjelasannya, Ustaz. Sambungan telepon ke Ummu Abdurrahman Padang nampaknya terputus. Baik, berikutnya kita akan berikan kembali kesempatan untuk para pendengar maupun pemirsa yang ingin berhati, Ustaz. Iya, masih kesempatan. Masih apa? Belum selesai i'rab tadi ya. Mungkin i'rabnya fa inni aja. Kita ambil putus saja. Fa inni qarib. Jadi cara i'rabnya ada fa inni alfa, faul jawab. Inni inna harfu taukidin wa nasbin tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Kemudian al-ya ya'ul mutakallim dhamirun mabniun ala sukun fi mahalli nasbin ismu inna qaribun khabar inna khabaru inna marfu'un wa alamat raf'i dhammatun zahiratun fi akhirihi. Selanjutnya apa? Wal jumlatu inna wasmiha wa jumlatu inna wasmiha wa khabariha jawabu syart. Ya. Jadi wa jumlatu inna wasmiha wa khabariha jawabu asyarti. Ya. Ya. Itu lebih kurang cara menguraikan jabatan kata. Baik. Barakallahu fiik. Berikutnya khatir sama pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, masih tersisa waktu. Kita berikan kesempatan kembali untuk Anda pendengar maupun pemirsa yang ingin melanjutkan bacaan kita dan berinteraksi bersama Ustaz dalam latihan di malam hari ini, program bimbingan bahasa Arab jilid ketiga dari kitab Dirusulullah. Silakan kita angkat dan sapa kembali pendengar maupun pemirsa yang masuk di layanan lain telepon. Halo, silakan. Naam. Dan juga bagi Anda pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya di layanan pesan singkat dapat Anda kirimkan ke nomor 081-989-6543. Silakan di layanan telepon kembali kita sapa. Silakan, halo. Naam. Ya, belum ada yang terhubung kembali. Assalamualaikum. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana? Ummu Nur Laila. Ummu Nur Laila di mana, Ummu? Di Jakarta. Di Jakarta, nah. Ahlan wa sahlan ya Ummu Nur. Ahlan bi kusad. Baik, nam ikra'i. Yang mana Ustaz? Al-Mudarris. Yang iya betul, iya. Betul, iya, Al-Mudarris. Iqra'il. Iqra'il ahadits. Iqra'il ahadits al-waridata fid darsi ya Aba Bakrin. Al-haditsul awwal an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza jaa Ramadan futihat abwabul jannati. Muttafaqun alaihi. Nah, mana jumlah syartiannya? Idza jaa. Idza jaa, betul. Mana fi'il syaratnya? Fi'il syaratnya jaa. Jaa, jawab syaratnya? Jawab syaratnya futihat. Futihat. Kenapa tidak pakai fa di situ? Karena ini fi'il madhi. Ya, fi'il madhi. Ya, betul. Karena dia fi'il madhi. Atau karena dia bukan jumlah ismiyah dan bukan fi'il talab. Bukan fi'il talab. Ya, fi'il talab. Baik, coba kita uraikan sedikit jabatan kata ini. Kita uraikan. Melatih ini. Jadi, idza adatu syartin. Mabni ala sukun. Ja'a. Idza adatu syartin. Mabniun ala sukun. Iya. Ja'a. Ja'a. Fi'lun. Fi'lun ma'di. Lu syartin. Oh, iya. Iya. Fi'lu syartin. Ya, wa huwa. Wa huwa fi'lun madhin. Fi'lun madhin. Mabniyun. Mabniyun ala fathin. Ala fathin. Ya. Kalau fi'il lam enggak ditanwinkan ya. Mabniyun ala fathin. Oh ya, mabniyun ala fathin gitu ya. Terus Ramadan. Ramadanu. Apa ini Ustaz? Sebagai apa? Fa'ilun. Iya, makanya setiap fi'il itu mesti ada fa'il. Fa'il itu terletak setelah fi'il. Fi'il itu baru fa'il. Maka itu kalau ada isim marfu, berarti kemungkinan besar itu fa'il. Kalau tidak ada, berarti dia dhamir musatir. Itulah kuncinya. Nah, di sini apa? Ramadhanu. Ramadhanu. Fa'ilun. Fa'ilun. Mabniun ala. Oh, mabni. Bukan mabni dia. Iya. Ramadhan itu bukan mabni. Kalau mabni ini enggak berubah. Ini keberubahkan Ramadan, Ramadana. Oh, iya. Cuma dia tidak bertanwin. Ismul ladzi la yansarif. La yansarif. Jadi ismul ladzi yansarif juga isim mu'rab ya, bukan mabni. Jadi Ramadanu bagaimana tadi? Ramadanu fa'ilun marfu'un. Marfu'un. Wa 'alamatu raf'ihi. Wa 'alamatu raf'ihi dhammatun. Dhammatun zahiratun fi akhirih. Iya. Terus futihat jawabus syartin wa huwa. Wa huwa fi'lun madhin. Wa huwa fi'lun madhin. Mabniyun. Mabniyun 'ala lil majhul. Oh, ya kan majhul kan? Lil majhul. Itu majhul kan? Mabniyun lil majhul. Naam, futihat ya Ustaz ya. Iya. Kan bukan fatah tapi futihah kan? Jadi fi jawabus syartin wa huwa fi'lun madhi mabniyun. Mabniyun lil majhul. Mabniyun fil majhul. Lil majhul. Terus? Memang belum bisa Ustaz kalau enggak apa-apa. Kita mati. At-ta'u. Ta'u ta'nis. Ta'u ta'nis. As-sakinati. As-sakinati. Nah. Ta'u ta'nisi as-sakinati. Abwabu. Sakinatu bukan sakinati Ustaz ya. As-sakinatu iya. Kena na'ar pada atta. At-ta'u ta'u ta'nisi as-sakinatu. Nah, kena dia na'ar bagi atta. Ta'u. Ta'u ta'nisi as-sakinatu. Ya. Terus abwabu. Abwabu. Naibul fa'il. Ya, kena fi'il majhul itu apa? Naibul fa'il. Marfu'un. Marfu'un. Wa 'alamatu raf'ihi. Wa 'alamatu raf'ihi. Dhammatun. Dhammatun. Zahiratun fi akhirih. Wa huwa mudhaf. Wa huwa mudaf al-jannati mudafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirihi. Ya, kalau itulah. Ila akhirihi gimana Ustaz? Kenapa? Ila apa fi gitu? Boleh ala, boleh fi. Bukan ilah. Oh. Ala. Ya. Boleh ala, boleh ala, fi. Boleh fi, ya. Ah, iya. Kedua iya. Itu dipakai. Iya. Nah. Ya. Syekh Utsaimin rahimahullahu taala sering pakai kata ala di dalam kitab beliau Syarah al Syarah apa? Matan Ajurrumiyah. Ya, beliau punya kitab syarahnya. Syarah Matan Ajurrumiyah, terkadang beliau pakai istilah ala dan terkadang pakai istilah fi. Kedua-dua itu benar, ya. Jadi artikan, bukan ilah ya Ustaz ya? Bukan ilah. Bukan kalau ilah itu ya, ke kan? Bukan ke, kepada akhir enggak, di. Ya. Di akhir, mana huruf akhirnya? Kan ta marbutah kan? Ta marbutah. Iya, kasrah di mana? Di huruf akhirnya, makanya ala akhirihi. Iya. Taib ahsan barakallahu fik. Syukran Ustaz atas ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih juga telah terhubung bersama kami dari Jakarta, Ummu Nur Laila barakallahu fik. Dan nampaknya beliau adalah penelpon terakhir di malam hari ini Ustaz ya. Iya. Rubban fi kalimatin akhirah nahtatim biha. Taib kesimpulan adalah tadi sudah dijelaskan bahwa jawab syarat terkadang make fa, terkadang tidak. Kapan dimake fa? Manakala jawab syaratnya dalam bentuk jumlah ismiyah, itu pertama. Yang kedua, kalau jawab syaratnya adalah dalam bentuk fi'il talab. Fi'il talab itu adalah fi'il amar, fi'il nahi, maupun dalam bentuk istifham. Istifham. Nah, itu terkait dengan kaidah yang harus kita senantiasa ingat. Kemudian, cobalah berlatih untuk cara menguraikan jabatan kata. Sebetulnya, menguraikan jabatan kata itu tidak sulit. Ya. Tidak sulit. Ya. Tapi perlu melatih. Ya. Makanya saya sarankan, ada beberapa kitab dalam hal ini untuk melatih menguraikan jabatan kata. Di antaranya, coba beli kitab silsilah. Kitab silsilah, silsilah nahunya ya. Ada kitab nahu, tapi ini disebut silsilah. Kitab silsilah ini, dari mulai jilid kedua, jilid ketiga, jilid keempat, ini yang dipakai, digunakan di Lipiah, Manhaj Ulum, untuk i'dad lughawi. Untuk i'dad lughawi, itu dipakai kitab silsilah. Nah, coba ambil yang kitab nahunya. Nah, di situ, setiap contoh, bukan satu contoh ya, beberapa contoh itu diurai, dikasih apa namudat atau contoh cara menguraikan jabatan kata. Cuma itu terkadang apa tidak langsung diberikan contoh secara sempurna, tapi bertahap. Di jilid pertama itu singkat. Contohnya jaa Muhammadun fa'ilun marfu bid dhammah. Iya, dikasih contoh singkat. Nanti jilid kedua, jilid ketiga, nah, kitab yang ketiganya itu lebih panjang sedikit. Jilid keempatnya lebih panjang. Artinya dikasih contoh yang lebih sempurna. Jadi itu bertahap. Nah, itu paling tidak kitab silsilah itu dikasih apa? Diberikan contoh cara menguraikan jabatan kata. Atau juga sebagai saya katakan tadi apa? Kitab Kawakib Durya, Syarah Matan Jurumiyah, itu juga setiap contoh yang ada di kitab itu diuraikan, di'rab itu. Yaitu terdapat di syarahnya di tengah-tengah. Nah, ini untuk melatih ya. Sebetulnya i'rab itu apa? Gitu-gitu aja, tidak ada perubahan. Karena sifatnya baku ya, sifatnya baku. Ya, cuma perlu latihan aja. Tapi begitu akhir ya. Mudah-mudahan pertemuan kita ini ada manfaatnya. Kita tutup. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.